Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala wa fi sahihi muslimin. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ya, beliau masih dalam pembahasan hadith al-Arba'un an-Nawawiyah yang ke-18, dan di dalam Sahih Muslim an Uthman radhiyallahu anhu, ya, dari Uthman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun, tidaklah seorang muslim itu didatangi ya salatun maktubatun, ya, waktu salat yang fardu. Fa yuhsinu wudu'ahu wa khushu'aha, atau fa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha. Kemudian dia menyempurnakan wudunya dan khusyuknya dan rukuknya. Ya, ha, kembali ke salat. Illa kanat kafaratan lima qablaha minadh-dhunubi, ya, melainkan perbuatan-perbuatan tersebut itu menjadi penghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Ma lam yu'ti kabiratan, ya, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Wa dhalika dahra kullahu, yaitu untuk selamanya. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa dhahaba qaumun min ahlil hadithi wa ghairihim ila anna hadhil a'mala tukaffirul kabair. Maka sejumlah ulama dari Ahlul Hadith itu berpendapat bahwa amalan-amalan ini, yaitu amalan wajib, itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang besar. Siapa saja itu? Wa minhum, dan di antara mereka Ibnu Hazmin Adh-Dhahiri. Ibnu Hazm, ya, yang bermadhab Adh-Dhahiri. Wa iyyahu ana ibnu abdil barri fi kitab at-tamhidi birraddi alaihi. Nah, beliaulah, yaitu Ibnu Hazm Adh-Dhahiri rahimahullahu ta'ala, itulah yang dimaksud oleh Ibnu Abdil Bar dalam kitab beliau at-tamhid, ketika beliau, yaitu ketika Ibnu Abdil Bar rahimahullahu ta'ala membantah pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Wa qala, ya, kemudian Ibnu Abdil Bar rahimahullahu ta'ala beliau berkata, qad kuntu arghabu bi nafsi 'anil kalami fi hadzal babi. Ya, sungguh saya sendiri yang memiliki keinginan untuk, ya, berpendapat dalam permasalahan ini. Laula qawlu dhalikal qaili, ya, seandainya bukan karena ucapan dari al-qa'il, ya, artinya seandainya bukan karena ucapan seseorang, wa khashitu an yaghtarra bihi jahilun fayanhamika fil maubiqati, atau fil mubiqati. Ya, wa khasyitu an yaghtarra bihi jahilun fayanhamika fil mubiqati. Ya. Dan aku takut atau aku khawatir bahwa orang-orang yang ya, jahil atau bodoh itu akan terpedaya dengannya. Ya, kemudian sampai terjerumus ya, di dalam dosa-dosa yang membinasakan. Maksudnya adalah al-kabair, dosa-dosa yang besar. Ittikalan ala annaha tukaffiruha sholawatu. Ya, dengan bersandarkan pada pendapat bahwa salat itu dapat menghapuskan dosa-dosa besar tersebut. Dunan nadami wal istighfari wat taubati, walaupun tanpa ya, penyesalan, kemudian juga tanpa istighfar. Oh, maksud saya dunan nadami, ya dunan nadami wal istighfari wat taubati, walaupun tanpa adanya penyesalan dan juga tanpa adanya istighfar dan juga tanpa taubat. Wallahu nas'alu al-ismata wa taufiqa. Ya wallahu nas'alu al-ismata wa taufiqa. Dan hanya kepada Allah lah kami memohon perlindungan dan juga taufiq. Maka yang dimaksud dengan qawlu dhalikal qaili, al-qail yang dimaksud oleh Ibnu Abdil Bar rahimahullahu ta'ala, itu adalah Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullahu ta'ala. Di sini beliau tidak menyepakati bahwa ya, dosa besar itu dapat dihapus hanya dengan salat saja. Kita lihat catatan kaki, itu ada dalam At-Tamhid. Kita lanjutkan qultu, ya maka ya kita lihat catatan kaki. Al-Qailu Ibnu Rajabin rahimahullahu ta'ala. Qultu, ya saya berkata, saya di sini adalah maksudnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Wa qad waqa'a mithlu hadza fi kalami ta'ifatin min ahli al-hadithi fil wudhu'i wa nahwihi. Ya, pendapat yang semisal juga datang dari sebagian ulama ahlul hadith, ya, dari atau mengenai wudhu dan juga ibadah yang semisal. Wa waqa'a mithluhu fi kalami Ibnil Mundziri fi qiyami Lailatul Qadari. Dan juga ya, pernyataan semisal itu juga disampaikan oleh Ibnul Mundzir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ya bagaimana salat atau menghidupkan Lailatul Qadar. Qala, ya beliau berkata, ya Ibnul Mundzir rahimahullahu ta'ala, yurja liman qamaha an yughfar lahu jami'u dzunubihi. Ya diharapkan ya barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Saghiruha wa kabiruha, baik dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar. Fa in kana muraduhum anna man ata bi faraidil islami, ya maka jika yang mereka maksud adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah fardu dalam Islam, wa huwa musirrun 'alal kaba'iri, ya sedangkan dia dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa besar, tughfaru lahul kaba'iru, ya maka dosa besarnya akan diampuni. Fahadha batilun qata'an. Ya, maka pendapat yang seperti ini, ya bahwa jika hanya dengan menghidupkan Lailatul Qadar, kemudian ya hanya itu saja, sedangkan dia terus-menerus melakukan dosa besar, tapi dosa itu diampuni, maka pendapat ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ini adalah pendapat yang jelas-jelas batil. Ya. Yu'lamu bid-darurati minad-dini putlanuhu. Ya, penyimpangan ini dapat diketahui dengan pasti. Ya, secara darurah dengan pasti. Wa in arada, ya, akan tetapi jika yang dimaksudkan anna man tarakal israra 'alal kaba'iri wa hafadha 'alal fara'idi, ya, namun jika yang dimaksud adalah orang yang ya dia meninggalkan terus-menerus melaksanakan dosa besar. Ya, dan juga hafadha 'alal fara'idi. Ya. Dan juga dan dia terus menjaga akan amalan-amalan fardu min ghairi taubatin wala nadamin ala ma salafa minhu, tanpa adanya taubat dan juga penyesalan terhadap perbuatan dosa yang telah dia lakukan pada masa lalu. Kuffirat dzunubuhu kulluha bidzalika. Ya, kemudian dosa-dosa tersebut itu dihapuskan karena sebab hal tersebut. Artinya jika yang dimaksud oleh Ibnul Munzir rahimahullahu taala maksudnya adalah ya orang tersebut yang menghidupkan malam Lailatul Qadar tapi dia tidak terus-menerus melakukan dosa besar dan juga tetap menjaga ibadah fardu. Ya, walaupun tanpa taubat dan juga tanpa penyesalan. Kemudian juga bahwa itu semua dapat menghapuskan dosa. Fahadhal qawlu yumkinu an yuqala fil jumlati. Ya. Maka pendapat ini ya secara umum mungkin untuk bisa dibenarkan. Ya, maka di sini Ibnu Rajab rahimahullahu taala mendatangkan rincian. Was sahihu, akan tetapi dan yang tepat ya menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala qaulul jumhuri, yaitu pendapat jumhur ulama. Innal kaba'ira la tukaffiru biduni taubati. Atau innal kaba'ira la tukaffaru biduni taubati. Ya, bahwa dosa-dosa besar itu tidak akan dapat dihapus melainkan hanya dengan taubat. Ya. Artinya yang dapat menghapuskannya hanyalah taubat. Li'anna taubata fardun 'alal 'ibadi. Karena yang namanya taubat itu merupakan sesuatu yang fardu kepada hamba. Wa qad qala Allahu jalla jalaluhu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Kemudian al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua, as-saghairu. Ya, dosa-dosa kecil. Hal tajibu taubatu, ya hal tajibu taubatu minha kal kaba'iri? Apakah wajib bertaubat dari dosa-dosa kecil sebagaimana seperti dosa besar? Amla ataukah tidak? Li'annaha taqa'u mukaffaratan bijtinabil kaba'iri. Ya, karena dosa-dosa kecil akan diampuni cukup dengan menjauhi dosa-dosa besar. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya dalam surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudakhilkum mudakhalan karima. Ya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kalian dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kalian, yaitu dosa-dosa kalian yang kecil, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Hada mimmakhtulifa fihin nasu. Atau hada mimmakhtalafa fihin nasu. Maka perkara ini merupakan ya perkara yang diperselisihkan oleh manusia atau oleh para ulama. Faminhum, maka di antara mereka, man aujabat taubata minha. Ada yang berpendapat tetap wajib bertaubat dari dosa kecil. Wa huwa qawlu ashabina wa ghairihim minal fuqaha'i. Ini adalah pendapat dari ashabina, yaitu ulama madhab Hambali, dan juga selain mereka dari para ahli fikih, ya, para ulama fikih. Wal mutakallimina, ya, dan juga orang-orang yang mutakallim, wa ghairihim, dan juga yang selain mereka. Wa minan nasi man lam yujibit taubata minha. Akan tetapi sebagian ulama ada yang tidak mewajibkan taubat dari dosa kecil. Wa minal mutaakhirina man qala yajibu ahadul amroini. Dan dari ulama mutaakhirin yang datang belakangan, itu ada yang berpendapat, ya, wajib melakukan salah satu dari dua perkara. Immat taubatu, ya, bisa jadi taubat, awil ityanu bi ba'dil mukaffirati lidzunubi, atau melakukan sebagian amalan atau perkara yang dapat menghapuskan dosa. Ya, minal hasanati, artinya berupa amalan kebaikan. Wa qad amarallahu bitaubati aqiba atau uqaiba dzikri shagairi wal kabairi. Dan sungguh Allah memerintahkan untuk bertaubat, ya, sesaat setelah menyebutkan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Faqala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, ya, al-ayata, menyebutkan ayat, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya, katakanlah pada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dzalika azka lahum. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Dan katakanlah pada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluan mereka. Dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Ila qawlihi, ya, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Wa amara bitaubati minas-shagha'iri bikhususiha. Ya, dan Allah juga memerintahkan manusia untuk bertaubat dari dosa kecil secara khusus. Fi qawlihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa'ula'ika humul zalimun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah suatu kaum laki-laki merendahkan kaum laki-laki yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula suatu kaum wanita merendahkan kaum wanita lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Hadza min khisalit taqwa, ya, ini merupakan tanda ketakwaan, ya, ini merupakan tanda ketakwaan. Wa la tatimmut taqwa illa bihi, dan ketakwaan itu tidak akan sempurna melainkan dengan adanya sifat ini. Wa innama afradahu bidzikri lil hajati ila bayanihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya menyebutkan sifat ini saja karena ada hajat atau keperluan untuk menjelaskannya. Fa inna katsiran minan nasi yadhunnu anna at-taqwa hiya al-qiyamu bihaqqillahi. Karena kebanyakan manusia itu menyangka bahwa ketakwaan itu hanyalah dengan melaksanakan hak-hak Allah. Duna huquqihi atau duna huquqi ibadihi. Ya, tanpa perlu melaksanakan hak-hak para hamba Allah. Fanassa 'alal amri bi ihsanil 'ishrati linnasi. Ya, maka beliau memerintahkan ya untuk ya berbuat baik atau bermuamalah dengan baik dengan sesama manusia. Wal jam'u bainal qiyami bi huquqillahi wa huquqi ibadihi azizun jiddan. Ya, dan ya menggabungkan antara melaksanakan hak-hak Allah dan juga hak-hak hamba Allah itu merupakan perkara yang sangat agung. La yaqwa alaihi illal kummalu minal anbiya'i wassiddiqina. Ya. Yang hal-hal ini ya atau mungkin aziz di sini perkara yang jarang atau langka. La yaqwa alaihi illal kummalu minal anbiya'i wassiddiqina. Yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang sempurna imannya. Berarti ini hal yang langka. Ya, termasuk para nabi dan para siddiqin. Kemudian kharrajal imamu Ahmadu wa Abu Dawud. Dan al-imam Ahmad dan Abu Dawud, beliau berdua meriwayatkan min hadithi Abi Hurairata, dari hadith Abu Hurairah. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya, orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidhiyu wa qala hadithun hasanun sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dan juga At-Tirmidhi. Dan At-Tirmidhi beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Wa sahhahahu syaikhul albaniyu fi sahihit targhibi wa tarhibi. Yang hadis ini dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab beliau Sahih At-Targhib dan At-Tarhib. Kita kembali ke atas. Wa kharraja min hadithi Aisyata 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan keduanya ya alif di sini, alif dalam kharraja itu kembali ke yang sebelumnya. Ya, yaitu Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud. Ya, keduanya beliau berdua itu meriwayatkan dari hadis Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatis sha'imil qa'imi." Sesungguhnya seorang beriman ya, dengan akhlak yang mulia, itu dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang sholat malam. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud, bilafzi darajatis sha'imil qa'imi. Ya, tapi Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan darajahnya itu mufrad. Bukan jamak. Jadi darajata sha'imi al-qa'imi. Wal hakimu, dan diriwayatkan juga oleh al-imam al-hakim. Wa sahhahahu ala syartis syaikhaini. Dan al-hakim rahimahullahu ta'ala mensahihkannya mengikuti syarat al-imam Bukhari dan al-imam Muslim. Ya. Qala Syaikhul Albani dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata mengenai hadis ini, wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Ya, dan hadis ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Wa huwa kama qala. Ya, dan ini sebagaimana yang dikatakan keduanya. Laula ikhtilafun fi sama'il muttalibi min Aisyata. Ya. Walaupun atau seandainya bukan karena diperselisihkan ya apakah Muttalib itu mendengarkan langsung dari Aisyah. Thumma qala, kemudian beliau menambahkan, lakinnal haditha ala kulli halin sahihun bima taqaddama. Akan tetapi hadis ini sebagaimana yang telah atau sebagaimana keadaannya itu sahih sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Undur as-silsilata sahihata. Penjelasan mengenai hadis ini dapat dilihat di kitab beliau as-silsilah as-sahihah. Kita kembali ke atas. Wa kharraja min hadithi Abid Dardai. Ya, dan juga keduanya, yaitu kembali ke al-imam Ahmad dan al-imam Abu Dawud, juga meriwayatkan dari hadis Abu Darda. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallama qala, ma min syai'in yudau fil mizani athqalu min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat jika diletakkan dalam timbangan amalan yang melebihi akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu darajata sahibis saumi wassalati. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia dapat mencapai derajatnya orang yang berpuasa dan orang yang salat malam. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu. Wa qala hadithun hasanun sahihun. Dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Lakinnal juz'at thaniya minal hadithi wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallama. Akan tetapi bagian kedua dari hadis ini, yaitu ucapan beliau inna beliau sallallahu alaihi wasallam inna sahiba husnil khuluqi, yaitu sesungguhnya orang yang berakhlak mulia, lam arahu illa indat Tirmidzi, ya saya tidak melihatnya, maksudnya adalah Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna, peringkas dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini. Saya tidak melihatnya, melainkan hanya di kitabnya atau di riwayatnya At-Tirmidzi saja. Min tariqi Qubaysati binil Laitsi. Ya, hanya dari jalan Qubaysah bin Al-Laits. An Muttarifin. Ya, dari Muttarif. An Ata'abihi. Ya, dan dari Atha seperti itu. Wa qala hadza hadithun gharibun min hadzal wajhi. Ya, dan beliau berkata, ya hadis ini gharib berdasarkan jalur ini. Artinya dalam satu tabaqah mungkin hanya satu orang saja yang meriwayatkan. Qala Syaikhul Albani fi sahihati. Ya, dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala berkata dalam kitab As-Sahihah, wa sanaduhu jayyidun, dan sanadnya jayyid, ya baik. Wa qad sahahahu kullahu fi sahihit targhibi, dan beliau mensahihkan semua periwayatan hadis tersebut dalam kitab Sahihut Targhib wa Tarhib. Kita kembali ke atas. Wa kharraja Ibnu Hibban min hadits Abdullah ibn Amr. Dan Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana za'imun bi baitin, ya ana, oh maaf atasnya, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilallahi, ya ala ukhbirukum bi ahabbikum ilallahi, ya maukah kalian aku beritahukan siapa orang yang paling dicintai Allah diantara kalian, wa akrabukum minni majalisan yaumal qiyamati, ya dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, qalu bala, ya maka para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanukum khuluqan, ya orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kita lihat catatan kaki. Ya akhrajahu Ibnu Hibban kama dzakarol muallifu. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Wa akhrajahu qabla dzalika Ahmad fi musnadihi. Ya, akan tetapi ya, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad sebelum itu dalam musnad beliau. Wa shahhaha isnadahu Syaikhu Ahmad Syakirun fi ta'liqihi 'alal musnadi biraq, ya dengan nomor itu. Dan hadis ini disahihkan isnadnya, sanadnya oleh Syaikh Ahmad Syakir yang beliau yang mu'alliq dari musnad Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya, birokmi 35 wa 7 alfin, ya, pada nomor 7035. Kita kembali ke atas. Wa kharraja Abu Dawud min hadithi Abi Umamata, dan Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Ya, aku menjamin ya rumah di surga tertinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Abu Dawud wa hassanahu Syaikhul Albani rahimahullahu fi Shahihit Targhibi wat Tarhibi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib. Wanzuril kalama anhu fi Shahihati. Dan penjelasannya dapat dilihat di kitab As-Shahihah. Kita lanjutkan. Wa qad ruwiya 'anis salafi tafsiru husnil khuluqi. Ya, dan telah diriwayatkan tafsir dari ulama salafus salih mengenai akhlak yang baik. Fa 'anil hasani qala. Maka Al-Hasan ya rahimahullahu ta'ala beliau berkata, husnul khuluqi al-karamu. Yang dimaksud dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia itu adalah al-karam, ya, kedermawanan. Ya. Kemudian wal bidlatu, ya wal bidlatu wal ihtimalu, dan juga pengorbanan dan ketabahan. Wa an ibnil mubaraki, dan dari Ibnul Mubarak rahimahullahu taala qala, beliau berkata, huwa bastul wajahi, ya akhlak mulia itu adalah murah senyum. Wa badlul ma'rufi, ya dan juga mengerjakan kebaikan. Wa kaful adha, ya dan juga ya menahan diri dari menyakiti, ya, atau menyingkirkan gangguan. Wa qala al-Imam Ahmad dan al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau berkata, husnul khuluqi an tahtamila ma yakunu minan nasi. Ya. Akhlak mulia ialah sifat sabar ya dalam menghadapi ya, gangguan manusia. Wa qala ba'du ahli al-ilmi dan sebagian ahli ilmu atau ulama itu mengatakan husnul khuluqi ya husnul khuluqi yang dimaksud dengan akhlak yang baik yaitu kazmul ghaidhi lillahi yaitu menahan amarah karena Allah wa idharu talaqati wal bishri illa lil mubtadi'i wal fajiri dan memperlihatkan ya kegembiraan ya dan juga ya, kesenangan ya, kecuali terhadap para pelaku bid'ah dan pelaku atau orang-orang fajir pelaku dosa besar wal afwu anizzalina illa ta'diban au iqamata haddin dan juga memaafkan kesalahan orang-orang yang melakukan kesalahan kecuali jika bertujuan untuk mendidik atau menegakkan hukuman. Wa kafful adza an kulli muslimin au mu'ahadin illa taghyir munkarin wa akhdhan bimadhlamatin limadhlumin min ghairi ta'addin. Dan juga ya tidak mengganggu ya menahan diri dari gangguan kepada setiap muslim atau kafir yang mu'ahad ya yang memiliki perjanjian kecuali dengan tujuan menghilangkan kemungkaran atau untuk mengembalikan hak orang yang didzalimi min ghairi ta'atin tanpa melampaui batas demikian wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك